Dia kata, dan dulu saya dapat isteri yang tidak suka semaya fardu. Kau mana eh? Dulu saya dapat isteri yang tidak suka semaya fardu kerana memadu dengan niat saja. Ini nak kena pasal batiniah ni. Ini pasal batiniah. Firqah batin pasal semaya memadu dengan niat hati. Supaya ayat dulu ya silat dan subahat dalam ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan mu'ibadah akan Tuhanmu sehingga hingga mu yakin. Bila yakin tak payah semaya puasa, dia kata. Kali itu kita tak semaya rokok sujud ni hak belum yakin. Dia yakin ya tak? Tak ada pernah buat dah lagu ni. Sebab saya kata hingga yakin. Dia yakin tak apa. Ya subahat dengan ayat. Walhanya ahli sunnah mai hurai mu'ibadah ke Tuhanmu hingga mati. Semaya, semaya siapa mati? Selagi akal ada-ada, semaya siapa mati? Puasa, siapa mati? Selagi muda akal. Murak kot tu, kita pergi, dia tu pergi pakai kata, semaya hingga yakin. Bila yakin, tak pernah maya lah. Nanti dia pakai dalam hati, nanti dia panggil batiniyah. Kena bahasa tu, dia kena taubat lah daripadanya. Taubat daripadanya. Pegangnya itu adalah salah. Bukan perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Terkadang membawa kepada kufur. Nah, sahabat dia bawa eka pada bari ijmuk. Nah, daripada Quran, aqimus salat wa atuz zakah. Tuhan perintah. Lepas tu main royak kai pihak. Nabi ajar, iza kumta ila salat fakabir, dia ada takbir. Allah Akbar. Thumma qra ma taysara ma'aka min al-qur'an. Mungkin ada baca Quran. Thumma rka, mungkin ada rokok. Hatta tatma'inna suqada tatma'inna. Summa rafa' ra. Ra saka hatta ta'tadila hanya akan tidak. Jadi ulama bila daripada hadis tu ada rakaat, ada qiyam, ada takbir, ada rakaat, ada baca sedikit daripada Quran, murak kita Fatihah. Kita pilih. Tengah yang lain kata baca Quran saja pun tak apa dah, seperti Hanafi. Lepas tu summa sujud hatta tatma'inna sajidah. Tu rukun tu ambil dalam hadis. Bermakna dalam hadis, dalam Quran royak semaya, royak kaifiat semaya. Ulama pula ijmuk tak ada khilaf, tak ada apa dah. Kita pergi kata semaya lagu ni tak kena, bukan semaya lagu ni. Semaya dekat sini. Ha tu panggil ingkar syarah ijmuk. Kufur. Bukan dia rengeng tu hak tu. Ilmu tu tu. Ha kena pergi ingkar bagi ijmuk. Babulak maklum minad din bid darurah, sebut kata semaya belah ni kafir tak semaya lagi reti. Melayu pun tak semaya. Tak itu kan? Puasa Ramadan bila tak mahu puasa. Melayu pun tak puasa. Kafir lagi reti. Bagi kita orang Islam ni dia ikah macam lagu tu. Nanti dia panggil ingkar bagi ijmuk ma ma alah dia panggil kata ma ulima minad din bid darurah. Ha bab tu dia kena buailah tu tu. Ha kalau kita dah kembali, kita sedar molek dah, kita buailah tu, kita taubatkanlah dan kita qadalah sepada mampu kita. Ha berapa tahunnya kita tak semaya, duk semaya pesen tu saat ni tu, kita kena qadalkanlah. Kerana kita orang Islam dari asal. Lain pada orang kafir bawa masuk Islam. Dia wajib sekat Islam saja. Belum tu tak ada apa. Tu hai free ke dia. Umur 2-30 duduk dalam kafir. Masuk 30 baru Islam. Tak ada maya 4-15 tahun lah kan. Ha tu free. Tu hai free ke dia. Qulla lilladzina kafaru ayyantahu yufar lahumma qad salah. Murayat Muhammad kepada orang yang telah kufur tu. Kalau dia berhenti kufur dia masuk Islam. Dosa dia tak buat kerja gapo dalam kufur dulu, murayat tu maaf habis. Maaf. Ha tu kata orang kafir masuk Islam haja dosa dalam tu free habis tak kira. Ada apa ni orang Islam ni? Dari awal Islam tapi dia pegang kena lagu tu, lagu semaya hati. Ini dia eka semaya pasal ni. Ha tu apa ni tak serupa dengan kafir asli, apa yang kafir murtad dia panggil. Ha itulah. Ha kena ingat dah. Nah, dulu berlaku sangat tepat keliling lalu kita ni. Banyak dulu. Nah, ingat kecil-kecil, kita ingat kecil-kecil dulu dah sebut maya batin ke apa maya batin. Nah, tu dulu kita sebut kita kecil-kecil lagi tak tahu gapo dah pernah maya batin. Tu dia. Nah, lepas tu berapa tahun tu dia. Lepas tu satu kali adalah guru mari, tapi betul dia mau nak ambil mari berkecek, betul kita nak tinggal di kelan. Apa? Ya silap dia tersahuh ni lah ni, dia main makam tanazul taraki, tanazul taraki hak ni lah. Mana sepeda wayak tak ni lah. Ya silap dia medan ni lah, dia jatuh dalam lemah kesesatan, dia panggil. Sebab tu ilmu ni yang tak berguru, dia takut tu. Takut tu lah, takutnya disan oleh syaitan sudah lalu. Ilmu tu malah. Ni jalan dia. Tapi tempat kita silap diri alih-alih pun kita ikut jalan tak khabar. Ha, kita jalan lain lah. bila ada hai tak kena jalan tu, tengok ni. Ha, tu masalah ibarat gitu. Tu.